وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmatnya bersyukur, dan apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa dan membuat kesalahan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan semoga Allah SWT memelihara kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang diberkahi di mana juga kita berada. Dan alhamdulillah pada malam ini, sebagaimana yang kita iklankan pada pelajaran yang lepas, bahawa kita akan membicarakan tentang akidah ataupun tauhid, di mana sebagai sesuatu yang lazim bagi mereka-mereka yang menisbahkan dirinya kepada pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka perkara yang paling penting pada mereka adalah tentang tauhid. Kerana tauhidlah asas bagi setiap Muslim dan Muslimah, di mana dengan tauhid itulah Allah Subhanahu wa Taala sama ada menerima amalan seorang hamba itu ataupun dengan kekurangan daripada tauhid itu, Allah Subhanahu wa Taala tidak menerimanya daripada seorang hamba itu. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membahaskan secara ringkas tulisan daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang masyhur, iaitu Al-Qawa'idul Arba'u, kaedah-kaedah yang empat. Di mana kitab ini yang merupakan kitab yang kecil tetapi amat bermanfaat sekali, dibaca berkali-kali di hadapan orang-orang awam maupun orang-orang khusus di kawasan-kawasan dakwah, sehingga kan apabila seseorang itu memahaminya dengan benar-benar, mereka akan mendapat satu asas kefahaman tentang tauhid, kaedah-kaedah tentang tauhid, dan juga yang berlawan dengannya iaitu syirik. Dan sebelum kita mulakan kitab ini, saya tidak akan membaca keseluruhannya. Sedikit tentang tauhid. Telah kita ketahui bahawa tauhid menurut fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu mereka-mereka yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaah para sahabat dan tabi'in dan salafus salih, bahawa tauhid itu terbagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma'i was-sifat. Adapun yang pertama tauhid ar-rububiyah, kalau kita terjemahkan, adalah tauhid berkenaan dengan ketuhanan, yakni daripada sudut sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Taala, yang khusus yang terutamanya adalah sifat menciptakan, sifat mentadbir, sifat memberi hidayat dan seterusnya. Hendaklah seseorang itu mengesakan Allah di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala yang berbentuk rububiyah tersebut. Dan makna tauhid adalah mengesakan, menjadikan satu daripada kalimat wahada yuwahidu. Hendaklah seorang itu mengesakan Allah Subhanahu wa Taala dalam sifat-sifatnya yang khusus dalam rububiyahnya. Dan lawan daripada tauhid rububiyah, artinya kita menisbahkan ataupun kita mengongsikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala dalam sifat-sifat rububiyahnya itu, Iaitu ada selain Allah SWT yang juga menciptakan, ada selain Allah SWT yang memberi rezeki, ada selain Allah SWT yang menghidupkan, mematikan, memberi petunjuk dan menyesatkan, dan seterusnya. Jadi itu adalah syirik dalam rububiyah. Dan satu lagi jenis tauhid adalah tauhid al-uluhiyah, ataupun yang dinamakan tauhid al-ibadah, iaitu tauhid berkenaan dengan Tuhan, ketuhanan yang disembah, di mana kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah-ibadah kita. Maka kita jadikan objek, maksud, tujuan daripada ibadah-ibadah kita kesemuanya, yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya di dalam ibadah-ibadah tersebut. Jadi ini dinamakan tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah, binisbah kepada seorang hamba, yakni dia esakan Allah SWT dalam ibadatnya. Dan lawan daripada tauhid al-uluhiyah adalah apabila seseorang itu menyekutukan Allah SWT dalam ibadahnya. Maknanya ia kongsikan tujuan di dalam satu-satu ibadah yang dilakukan. Dia lakukan satu ibadah itu untuk Allah SWT dan untuk hamba Allah SWT yang lain, sama ada dia batu ataupun dia pohon ataupun dia sungai ataupun dia binatang, haiwan, ataupun dia seorang wali ataupun nabi ataupun malaikat sekalipun, itu semuanya melawan dari atau berlawan daripada tauhid ibadah. Dia tidak mengesakan Allah SWT dalam ibadah ini. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, iaitu terjemahkan sebagai tauhid mengesakan Allah SWT dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, di mana Allah SWT mempunyai nama-nama yang husna, al-asmaul husna, yang baik-baik, dan mempunyai sifat-sifat yang hanya layak bagi Allah Subhanahu wa Taala. Maka kita esakan Allah SWT di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Maka kita meyakini, kita mengiktikadkan, kita berkata bahawa Allah SWT sahajalah yang layak, yang memiliki nama-nama ini dan yang memiliki sifat-sifat ini. Dan sebahagian ulama salaf membahagikan tauhid itu kepada dua bahagian saja, iaitu tauhid rububiyah dan tauhid al-ibadah. Dan ini tidak ada percanggahannya dengan pembahagian kepada tiga tadi, tauhid pada tiga bahagian. Kerana tauhid asma wa sifat di dalam pembahagian yang kedua ini, iaitu membagikan tauhid kepada dua, mereka semata-mata memasukkan tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT di bawah tauhid ar-rububiyah. Ini sebenarnya daripada satu jenis. Jadi tidak ada permasalahan tentang hal ini. Tidak kita akan sebutkan tentang dalil-dalil pembahagian tauhid ini. Ini ada pembahasannya. Maka kita hanya isyaratkan sahaja bahawa semua pembahagian ini datang daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranul Karim. Di mana kalau kita mulakan atau kita baca daripada permulaan kitab suci Al-Quranul Karim, kata dalam surah Al-Fatihah, kita akan jumpa ketiga-tiga jenis tauhid yang kita sebutkan tadi. Kita akan jumpa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi segala puji bagi Allah, kita dah ada dekat situ sifat rububiyah, kepujian, yakni Allah Allah SWT mempunyai sifat kepujian, dan dia adalah Rabbul Alamin. Itu rububiyah, Allah SWT menyeluruh terhadap semua alam. Dan alam itu adalah segala-gala selain Allah SWT. Kullu ma siwallah, itulah alam. Apa selain Allah, itulah alamin. Dan kita ada Alhamdulillah untuk Allah. Dan Allah itu adalah satu nama, nama Allah SWT, untuk menunjukkan kepada zat yang disembah, Rabbil Alamin. Dan seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim, nama sifat Allah SWT dan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kita akan jumpa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu maknanya kita esa kan Allah SWT dalam ibadah kita. Dan itulah tauhid ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Artinya kita mengesakan, mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah kita. Jadi itulah sebahagian daripada, kita ambil satu je lah dalil tentang pembahagian tauhid kepada tiga bahagian ini. Maka yang penting adalah kaedah-kaedah tentang tauhid dan kaedah-kaedah tentang syirik. Setiap perkara tu ada kaedah-kaedah. Daripada kaedah-kaedah tu, maka terkeluarlah ataupun keluarlah daripadanya cabang-cabangnya. Apabila kita memahami kaedah-kaedah tauhid, kaedah-kaedah syirik, maka mudah bagi kita apabila kita berjumpa perkara-perkara yang lain untuk kita kembalikannya kepada kaedah-kaedah tersebut. Jadi apa sebenarnya tauhid, kita telah terangkan. Dan dalam kitab Qawaid Arba, iaitu kaedah-kaedah yang empat, Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala telah membawa satu mukaddimah menerangkan tentang tujuan kitabnya. Beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'ati anna Allah khalaqaka li ibadatihi. I'lam arsyadakallahu li ta'ati anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah, semoga Allah menunjukkan engkau kepada ketaatannya, bahawa al-hanifiyah, agama hanifiyah, agama Ibrahim alaihissalam, adalah engkau menyembah Allah mukhlisan, secara ikhlas dan agama untuknya. Ikhlaskan agama untuk, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku." Dalam surah Az-Zariyat. "Dan apabila engkau mengetahui bahawa Allah SWT menciptakan engkau untuk menyembahnya, maka ketahuilah bahawa satu-satu ibadah itu tidak dinamakan ibadah melainkan apabila ibadah tersebut disertai dengan tauhid. Fa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah." Sebagaimana salat tak dinamakan salat melainkan ia ada taharah, yakni suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Jadi itu perumpamaan tauhid untuk ibadah dan perumpamaan taharah, bersuci, itu untuk solat. Jadi apabila masuk di dalam satu ibadah itu kesyirikan, maka ia akan rosak. Kal hadati idza dakhala fi taharah. Sebagaimana hadas itu masuk di dalam taharah. Orang yang ada taharah, yang telah berwuduk, apabila berhadas kecil, maka batallah wuduk itu. Apabila masuk syirik dalam satu ibadah, maka batallah ibadat itu. Kalau itu adalah solat, maka batallah solat itu. Kalau itu adalah zikir, batallah zikir itu. Kalau itu adalah zakat ataupun sadaqah, batallah sadaqah dan derma itu. Apabila itu adalah membuat baik kepada jiran ataupun kepada orang lain, maka batallah perbuatan itu. Kalau itu adalah baca Quran, maka batallah bacaan Quran itu. Kalau itu adalah solat jemaah, menjadi imam dan sebagainya, ada syirik di dalamnya, batallah ibadah-ibadah itu. Itu kaedah. Syarat sah ibadat adalah tauhid, iaitu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan itu saja. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadata afsadaha. apabila engkau mengetahui apabila syirik itu memasuki, apabila bercampur dengan satu-satu ibadat itu, dia merosakkannya, wa ahbatal amala, dan dia menggugurkan amalan, dan dia akan menjadikan pelakunya minal khalidina finnar, yang akan masuk di dalam api neraka selama-lamanya. Maka ketahuilah, perkara yang paling penting yang kamu perlu mengetahuinya adalah tentang syirik ini. Semoga engkau diselamatkan daripada bahaya bencana syirik itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan tentang bahaya syirik ini di dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan sesuatu perkara ibadah yang disyirikkan dengannya, dan Dia mengampunkan bagi yang selain dari itu, bagi yang Allah SWT kehendaki. Jadi bahaya syirik apa dia? Dia adalah satu dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bila-bila Allah SWT tak akan mengubah hukum ini. Ya, ini Allah SWT tak akan mengampunkan dosa seorang yang mati dalam keadaan syirik, maksudnya. Tetapi ada pun dosa-dosa selain syirik, walau besar bagaimanapun, walau dah bunuh 100 orang ataupun telah berzina dengan banyak orang ataupun telah melakukan dosa-dosa lain, walaupun dia mungkin tidak bertaubat, kalau Allah SWT kehendaki, Allah SWT boleh mengampunkan. Itu dia. Jadi apa bezanya syirik, dosa syirik dan dosa-dosa lain? Oh, dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah SWT. Kenapa? Kerana dosa syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah SWT. Dia ada berkaitan dengan hak Allah SWT, hak ketuhanan Allah SWT, hak uluhiyah Allah SWT. Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita mengetahui perkara tentang syirik dengan kita mengetahui empat kaedah yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Jadi kita mulakan dengan kaedah-kaedah tersebut. Kaedah yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Ta'ala, ketahuilah bahawa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka itu mengikrarkan, mengakui bahwasanya Allah Taala itu dialah pencipta, huwal khaliq, ar-raziq, dialah yang pemberi rezeki, al-mudabbir, dan dialah yang mentadbirkan alam ini. Tetapi yang demikian itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Itu kaedah dia. Dan dalil untuk kaedah ini adalah firman Allah Ta'ala, iaitu qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayakulunallah faqul afala tattaqun. Iaitu ayat dalam surah Yunus, Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul, siapakah yang memberi kamu rezeki daripada langit dan bumi, dan siapakah yang memiliki penglihatan dan pendengaran, as-sam'a wal absar, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan daripada kematian dan mengeluarkan mati kematian daripada kehidupan, dan siapakah yang mentadbirkan segala urusan, wa may yudabbirul amr. Maka apa jawab mereka? Fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata yang melakukan semua itu adalah Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah Muhammad kepada mereka, mengapakah kamu tidak mau bertakwa? dengan mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti dakwah dan ajaran aku. Itu maksudnya. Itu kaedah pertama. Dan kita lihat kaedah ini menunjukkan tentang hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hakikat yakni syirik yang ditentangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaedah itu mengatakan bahawa orang-orang kufar yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam sejarah yang tidak diingkari oleh sesiapa juga, sama dia orang sunnah ataupun dia bukan orang sunnah. Semua akan mengetahui dan mengakui perkara ini, bahawa dalam sejarah Rasulullah SAW telah berdakwah dan ada yang menerima dakwahnya seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim yang lain, dan ada yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Dan orang yang menolak dakwah Rasulullah SAW itu akhirnya diperangi oleh Rasulullah SAW. Perang maknanya apa? Angkat senjata, angkat pedang dan membunuh mereka kerana tidak mahu menerima dakwah Rasulullah SAW. Baik. Tetapi ketahuilah kenapa peperangan itu berlaku. Sebab orang-orang kafir itu, mereka ini tak percaya kepada Allah. Oh, kita tak beriman pada Allah, maka kamu kafir, kamu diperangi oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Ataupun mereka tidak percaya bahawa Allah lah sahaja yang menciptakan, yang memberi rezeki daripada langit, yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ternakan yang makan tumbuhan, dan kita pula makan daripada daging ternakan. Apakah mereka tidak beriman, tidak percaya bahawa Allah SWT yang memberi mereka rezeki? Apakah mereka tidak percaya bahawa Allah SWT lah yang mentadbirkan alam ini? Maka apa jawabnya? Tidak. Kalau itulah sangkaan kamu, itu sangkaan yang meleset. Bahkan mereka beriman kepada Allah SWT. Maknanya iman apa? Yakin dan percaya bahawa Allah SWT wujud. Allah SWT bukan itu saja. Mereka beriman kepada sifat-sifat rububiyah Allah SWT yang khusus, iaitu menciptakan, yang memiliki pandangan dan penglihatan. Maknanya kita melihat, kita mendengar, tapi siapa yang beri kita kuasa penglihatan dan pendengaran? Siapa yang mengawalnya sehingga apabila Allah SWT kendaki, Allah kurangkan pendengaran kita sedikit demi sedikit, Allah kurangkan penglihatan kita sedikit demi sedikit. Dan ada orang yang Allah SWT tak berikan penglihatan dan tak berikan pendengaran langsung daripada mula dia dilahirkan. Siap menunjukkan bahawa bukan mata yang membuat kita melihat, bukan telinga yang membuat kita mendengar, tetapi ada perkara lain, iaitu izin dan kekuasaan Allah SWT. Kalau kita tanya Abu Lahab, kita tanya Abu Jahal, orang-orang yang diperangi Rasulullah SAW, siapa tu yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Mereka akan jawab Allah SWT. Dan dalam ayat itu menambah lagi sifat rububiyah Allah SWT yang tidak diingkari oleh orang kufar Quraisy, iaitu siapakah yang menghidupkan daripada yang mati, siapa yang mematikan daripada yang hidup. Mereka tak jawab bahawa yang menghidupkan dari yang mati itu adalah evolution. Ayam itu keluar daripada telur, tak ada siapa yang hidupkan dia. Dan bila tiba masanya dia mati. Mereka tak jawab gitu. Kalau orang bunuh dia, bukan Allah yang matikan dia, orang yang bunuh itulah yang matikan dia. Apa mereka jawab? Yang mati, yang hidupkan, yang mematikan hanyalah Allah. Wa may yudabbirul amr. Dan ini lagi satu sifat rububiyah Allah SWT yang agung. Dan siapa yang mentadbirkan semua urusan di langit dan di bumi, setiap hari, setiap detik, siapa yang mengaturkan segala-galanya di alam ini? Mereka akan menjawab Allah SWT sahaja. Tauhid ke bukan? Tauhid tu. Jadi orang-orang kafir kita namakan dia kafir. Tapi sebenarnya ada tauhid. Mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Betul lah ni? Betul lah. Betul. Sebab tadi kita telah sebutkan tentang jenis-jenis tauhid. Tauhid yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Tauhid kedua tauhid uluhiyah. Tauhid ketiga tauhid asma wa sifat. Jadi yang ini tauhid yang ditunjukkan oleh ayat ini daripada tauhid yang mana? Tauhid yang pertama tauhid rububiyah. Semua beriman tentang tauhid rububiyah ni orang-orang kafir. Dan mereka tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tauhid rububiyah. Tak ada kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala kata fasayaquluna Allah wal lata wal uzza. Mereka tak katakan oh yang menurunkan rezeki, yang menciptakan, yang mentadbirkan adalah Al-Lata patung mereka dan Uzza, Manata dan sebagainya. Ada tak mereka kata gitu? Allah Subhanahu Wa Taala kata mereka hanya akan menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dalam ayat itu mengatakan faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, apakah kamu tidak mahu bertakwa? Maknanya apa? Kalau mereka dah bagus dah, dah tauhidkan Allah SWT, mereka lah muttaqun. Betul tak? Orang-orang yang bertakwa pada Allah SWT, kenapa ayat tu perintahkan mereka ataupun bertanya kepada mereka dengan pertanyaan mengingkari, kenapa kamu tak nak bertakwa? Maknanya ada lagi perkara yang mereka lakukan yang salah. Sebab itu kata dalam kaedah tersebut, dan yang demikian itu tidak memasukkan mereka di dalam agama Islam. Mu'anna zalika lam yudkhilhum fi dinil Islam. Jadi mereka Islam tak dengan tauhid dan rububiyah? Tidak. Jadi itu kaedah pertama. Jadi agak-agak apakah, adakah ini yang tauhid rububiyah ini yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW untuk mengajar kepada orang Quraisy Makkah tentang tauhid rububiyah? Adakah itu ke? Mengajarkan maknanya apa? Mengajar kepada orang yang tak mengetahui. Adakah orang Quraisy tak tahu tentang tauhid rububiyah, tentang Allah SWT sehingga perlu diajar oleh Nabi SAW? Jawabnya tidak. Mereka dah tahu jadi Allah. Nabi SAW tak mengajar mereka tentang tauhid rububiyah. Jadi tentang apakah? Tauhid mana satukah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, yang ditentang oleh mereka? Tentu sekali tentang apa? Tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid ibadah. Tapi kita tak nak masuk dulu, kita pergi kepada kaedah yang kedua. Jadi kaedah pertama jelas eh? Tak ada dalil lebih kuat daripada ni. Baik, kaedah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Dan tidaklah kami, yang ni siapa? Orang-orang kufar ni, Abu Lahab, Abu Jahal dan company dia. Tidaklah kami berdoa kepada mereka wa tawajjahna ilaihim, dan kami beribadah kepada mereka ataupun melakukan ibadah di sisi mereka illa li talabil qurbah wasyafa'ah, melainkan untuk mencari al-qurbah, pendekatan dan syafa'at. Yang ini daripada mana? Daripada perbuatan kami, daripada doa kami kepada mereka, daripada ibadah kami kepada mereka. Semuanya bukan nak sembah mereka. Itu maksud dia. Tetapi untuk apa? Nak dapatkan kurbah supaya kami dekat dengan Allah SWT melalui mereka, supaya kami dapat syafaat daripada Allah SWT melalui mereka. Betul ke ni? Mereka tak sembah patung kerana patung itu yang memberikan rezeki, yang menciptakan mereka. Bukan mereka sembah patung supaya mereka boleh selamat daripada bala, boleh menang dalam peperangan. Oh, Kalau itulah yang kita sangka kan, maknanya kita kena kaji sejarah balik. Kita kena buka Quran balik. Dalil bahawa mereka tidak menyembah, tidak berdoa kepada selain Allah SWT, kerana menyembah Allah SWT, menyembah mereka selain Allah SWT, tapi hanyalah menuntut kurbah dan syafa'ah, adalah firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar, iaitu walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan mereka-mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, tidaklah kami menyembah mereka melainkan untuk aulia-aulia ini mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan ilallahi zulfa, bukan dekat sikit-sikit, dekat-dekat betul. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukumkan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bohong lagi kafir. Jadi ayat ini dalil untuk kaedah kedua. Jadi siapa kata Nabi SAW perang orang-orang Quraisy, bahawa orang-orang Quraisy ni kafir sebab mereka ni sembah patung, sembah selain Allah SWT kerana iktikadkan bahawa yang selain Allah SWT ini adalah yang memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka, maka itu adalah sangkaan yang salah. Itu kaedah yang kedua. Bahkan mereka hanya menyembah patung-patung itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dan juga untuk mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil untuk yang pertama itu, dalil untuk bahawa mereka itu menyembah Allah SWT, menyembah selain Allah SWT untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT adalah ayat tadi. Siapa yang cakap macam ini? Yang ini bahawa mereka ni adalah orang-orang yang sembah Allah SWT untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Mereka sembah patung-patung untuk dekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Ini adalah firman Allah SWT. Itu yang kita nak katakan ni. Bahawa Allah SWT berkata dalam Al-Quran tentang sebab mereka sembah patung. Sebab logiknya, bila kita dalam kaedah pertama, mereka dah tahu Allah SWT menciptakan, Allah menghidup dari dan mematikan, Allah yang mentadbirkan. Logiknya mereka akan sembah Allah SWT yang ada sifat-sifat rububiyah itu. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka sembah selain Allah SWT bersama Allah. Bahkan sebagian mereka terus tak sembah Allah SWT. Mereka sembah hanya selain Allah. Jadi bila kita tanya kenapa macam gitu, logiknya kamu sembah Allah lah sahaja. Tapi bila kita baca kaedah kedua, rupa-rupanya mereka ada kemuskilan. Mereka ada apa? Ada kejahilan kat sini. Iaitu mereka sangkakan boleh dapat syafaat, boleh dapat kurbah, pendekatan diri kepada Allah SWT melalui beribadah kepada patung-patung, wali-wali, jin, malaikat, nabi-nabi dan seumpama. Jadi itu Allah SWT mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kadhib, yang berbohong. Kafar yang kafir, bahawa perbuatan menyembah Allah SWT, menyembah selain Allah SWT walaupun dengan niat hanya untuk menuntut kurbah dan syafaat, ini adalah perbuatan apa? Kufur. Itu dalilnya. Ada orang yang kan tidak, tu bukan kafir. Kalau kafir tu adalah orang sembah patung kerana patung tu dengan etikat patung tu boleh memberi manfaat ataupun mudarat. Jadi dalam kaedah ini menunjukkan sebaliknya. Ada pun tentang mereka menyembah selain Allah SWT kerana menuntut syafaat. Adalah firman Allah SWT, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah apa-apa yang tidak memudaratkan mereka ataupun yang memanfaatkan mereka. Dan mereka berkata, haula, patung-patung ini, yani selain Allah SWT ini yang mereka sembah, adalah syufa'auna, syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Siapa kata ni? Ini adalah kata-kata orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Jadi betullah ada dalil bahawa mereka sembah selain Allah SWT kerana nak dekatkan diri pada Allah. Baguslah tu, niat baik kan? Semua orang nak sembah Allah SWT, semua orang nak dekatkan diri pada Allah SWT. Tak kira cara apa, sembah Allah direct pun boleh, sembah melalui, sembah Allah melalui patung-patung wali kubur pun boleh. Itu saja. Dan sebabnya adalah pada pandangan mereka, mereka ni adalah orang yang berdosa, banyak buat salah, kotor di sisi Allah SWT yang Maha Suci. Jadi bagaimana kita nak doa, kita bila kita nak doa pada Allah SWT dan Allah SWT nak dengar doa kita sedangkan kita dalam keadaan yang berdosa. Baik, siapa yang dekat di sisi Allah SWT? Oh, wali-wali, malaikat, nabi-nabi ataupun patung-patung dan sebagainya lah. Ini adalah selain Allah SWT, tapi yang punya kedudukan yang dekat di sisi Allah SWT. Jadi kita sembah mereka ataupun kita doa kepada mereka dengan harapan bahawa ia akan mendekatkan diri pada Allah SWT dan doa-doa kita dimakbulkan oleh. Jadi itu syubhatnya. Baik, dalil syafaat. Dan syafaat pula apa dia? Syafaat adalah menuntut ataupun meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Syafaat ni macam-macam. Tapi yang biasa difahami oleh orang-orang musyrikin ini adalah orang yang sepatutnya masuk neraka kerana dosa-dosa mereka boleh diselamatkan, boleh tak jadi masuk neraka dengan sebab syafaat. Ataupun kalau dia masuk neraka pun, mungkin dia akan dikurangkan, diringankan azabnya. Sehingga apa ni? Dia cepat masuk syurga dengan apa? Dengan syafaat. Ataupun yang selain daripada itulah. Tapi biasanya itulah yang yang mereka faham. Syafaat tu maknanya mereka dapat selamat pada hari kiamat kelam. Kita pun Ahlus Sunnah wal Jamaah pun beriman tentang syafaat. Kita beriman tentang syafaat Allah, tentang syafaat Nabi Muhammad SAW secara khusus, dan Nabi-Nabi lain, dan syafaat malaikat dan orang-orang salih. Kita beriman tentang syafaat. Tapi kefahaman orang musyrikin, beza antara kefahaman musyrikin dalam bab syafaat ini adalah mereka tidak ada syarat tentang boleh dapat syafaat. Minta boleh dapat punya. Adapun kefahaman yang benar, syafaat itu ada syarat-syaratnya. Itulah membezakannya. Sebab tu mereka jatuh ke dalam syirik. Adapun orang yang beriman tak akan jatuh pada syirik kalau mereka tahu syarat syafaat. Jadi sebab tu Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, wasyafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyah wasyafa'atun musbatah. Dan syafaat tu ada dua macam syafaat. Yang pertama adalah syafaat yang dinafikan, dan yang kedua adalah syafaat yang diterima. Dan syafaat yang yang dinafikan, maka natutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ditolak apa dia? Syafaat yang ditolak adalah yang diminta kepada selain Allah. Di dalam hal-hal yang tidak ada kuasa padanya selain Allah. Itu syafaat yang ditolak. Boleh ingat? Syafaat yang ditolak apa dia? Syafaat yang diminta kepada Allah ke kepada selain Allah? Kepada selain Allah. Dalam hal-hal yang tidak ada yang berkuasa tentang itu melainkan Allah SWT. Dan kita dah katakan mana syafaat secara umumnya apa dia? Menyelamatkan, menyampaikan hajat. Betul tak? Daripada sudut bahasa, sekarang kita ada nak buat urusan lah. Urusan dunia. Misal kata ada urusan tanah ke rumah ke apa. Kalau kat tempat kita, baguslah. Urusan kita semua dah sistematik lah. Tapi mungkin ada tempat-tempat urusan kalau kita nak buat tu tak sistematik. Awak letak awak punya permohonan, borang permohonan, dah letak dokumen apa semuanya. Sepatutnya dokumen tu, permohonan itu disemak dan diberikan kepada orang yang bertanggungjawab untuk mengesahkan permohonan tersebut. Alah. Tapi apa yang berlaku? Oh, dia taruh kat bawah sekali. Ataupun dia tak tengok. Ataupun dia simpan saja sudah. Awak datang tak ada, datang tak ada, datang tak ada. Ada yang buat macam itulah. Jadi sama ada permohonan itu dilambatkan daripada prosesnya ataupun terus tak di proses. Itu lebih teruk lagi. Kalau kamu tahu ada orang yang dekat dengan orang yang berkuasa, pegawai yang berkuasa, kamu fikir, boleh tak aku minta tolong dengan orang yang berkuasa itu, suruh sama ada proseskan kalau tak diproses ataupun mempercepatkan prosesnya supaya permohonan itu diluluskan. Kita pun pergi jumpa dia, tolonglah aku proseskanlah. Ini tak ada masuk rasuah, tak ada apalah, ini just minta aje. Sama ada kita pergi jumpa dia, kita tulis surat pada dia, tolonglah proseskan permohonan ni. Ini perlu sangat ni, aku nak cepat. Agak-agak mudah tak permohonan beliau itu diluluskan atau dipercepatkan? Mudahlah, dia dekat aja. Tentang dia yang handle tu dokumen. Sup, dia naikkan ke atas, dia punya permohonan terus dia bawa ataupun terus dia letak ke atas meja pegawai dia. Tengok saya. Betul tak? Yang perbuatan meminta pertolongan orang yang dekat dengan orang yang berkaitan itu dinamakan dalam bahasa Arab apa dia? Minta syafaat. Itu namanya minta syafaat. Itu satu contoh minta syafaat. Boleh ke tak boleh kita minta syafaat? Macam tadi tu, boleh ke tak boleh? Boleh ke haram? Boleh. Kenapa boleh? Dia mampu tolong. Dia tak minta pada selain Allah ke tu? Kan dia minta pada selain Allah SWT. Ini pasal dalam perkara yang dia boleh tolong. Ini bukan benda-benda akhirat ke, selamatkan dari api neraka atau sebagainya. Maknanya konsep kedudukan seseorang itu kepada seseorang yang lain, dia dekat dengan orang lain ataupun jauh, dalam memberi kesan kepada permohonan permintaannya, wujud ke tak wujud dalam akal manusia? Ada ke tak ada? Ada. Sama juga adik-beradik nak minta mak sesuatu, betul tak? Jadi kalau ambil anak minta pada dia, suruh dia wakilkan anak yang paling mak dia menyampah dengan dia, agak-agak permintaan adik-beradik itu diterima? Hari-hari berbuih letihkan anak yang macam ini. Kalau dia inilah yang minta mak dia satu permintaan, wakilkan untuk adik-beradik lain, mesti mak dia malah nak dengar. Oh, tapi kalau dia ambil dia punya apple apa tu, mak dia punya apa, favorite, yang paling mak dia sayang, yang apa cakap mau dengar, tak? Mintakan untuk adik-beradik lain, agak dia dengar atau tak dengar? Dengar. Biasalah tu. Begitu juga dalam mana-mana tempat. Dan itu dinamakan minta syafaat. Terus saja. Jadi kita dah katakan asal minta Syawal boleh dalam hal-hal seperti ini. Dan kemungkinan, ini logiknya, bahawa ia boleh menghasilkan permintaan kita itu, memang ada. Memang ada. Tidak salah. Okay. Tetapi yang dimaksudkan di sini, yang dinafikan adalah kita minta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada selain Allah yang berkuasa meluluskannya ataupun menolongnya, memberikan syafaat tersebut. Apa contoh? Minta kepada Nabi Muhammad SAW syafaat Allah SWT. Nabi boleh beri syafaat? Nabi boleh berikan awak petunjuk? Nabi boleh selamatkan awak daripada api neraka sendirinya? Siapa yang boleh selamatkan kita daripada azab? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini tak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul eh? Okey. Dan contoh macam gini banyaklah. Jadi itu syafaat yang pertama, syafaat yang ditolak. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kamu sebelum datangnya hari la bay'un fihi, yang tidak ada jual beli padanya, wa la khullatun, tidak ada teman sahabat pada hari tersebut, wala syafa'ah, dan tidak ada syafa'at pada hari tersebut. Berberilah nafkah, keluarkanlah sedekah sebelum datang hari itu. Hari apa tu? Hari Rabu. Hari apa tu? Hari kiamat. Hari kiamat tidak ada jual beli lagi. Awak ada duit pun awak tak boleh keluarkan lagi duit. Dan tidak ada kawan ke, teman ke. Dan tidak ada syafa'at pada hari tersebut. Jadi Allah SWT nafikan syafaat pada hari kiamat. Kat situ tak ada orang boleh tolong orang lain. Macam tadi itulah. Ada orang dekat dengan statusnya pada orang yang tertentu. Yang boleh tolong tak ada. Dan ini menunjukkan bahawa ada di sana syafaat yang dinafikan. Syafaat yang berguna di dunia je lah. Dalam urusan dunia. Dalam perkara yang orang lain selain Allah SWT berkuasa terhadapnya. Nah. Dan syafaat yang ditetapkan, dalil bagi syafaat yang ditetapkan atau apakah syafaat ditetapkan yang diterima, ialah itu talabu minallah, ialah syafaat yang diminta daripada Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah, dan yang diminta untuk memberi syafaat, untuk menolong itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah SWT untuk beri syafaat. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni. Dan orang yang nak kita syafaatkan untuk dia itu adalah seorang yang Allah redha kepada perkataannya dan amalannya setelah mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam panjang. Kita kalau pecahkan 1 2 3 kita boleh ingat. Jadi syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang diminta pertama sekali daripada Allah SWT. Bukan minta daripada Nabi, bukan minta daripada Wali, bukan minta daripada Jibril pun atau malaikat lain, tapi diminta daripada Allah SWT. Dan kita minta melalui perantara, kita minta kepada siapa? Allah SWT. Tapi melalui siapa? Melalui orang yang Allah SWT muliakan dengan syafaat. Banyak Allah muliakan orang itu, berikan syafaat. Dan yang ketiga adalah awak yang minta syafaat itu adalah orang yang diridai oleh Allah SWT perkataan dan amalannya. Dan itu semuanya setelah mendapat izin daripada Allah SWT supaya syafaat itu dijalankan ataupun dilakukan. Jadi khulasahnya, syafaat yang diterima pertama sekali adalah diminta daripada Allah SWT. Dan ini kerana syafaat itu termasuk ibadat. Dan telah kita terangkan syarat sahnya ibadat tadi apa? Hendaklah ada tauhid. Tauhid itu maknanya hanyalah ditujukan kepada Allah SWT. Jadi syafaat itu mestilah diminta daripada Allah SWT. Tapi itu saja tak cukup. Dan kita dah tahu maksud syafaat tu kita minta melalui orang yang dekat pada Allah SWT lalu lah. Kita minta dia untuk minta daripada Allah SWT. Dan kenapa kita minta dia daripada banyak-banyak orang? Sebab dia ni dekat dengan Allah SWT. Biasanya macam itu, seperti Nabi-Nabi, orang-orang soleh. Dan orang-orang ini dimuliakan dengan syafaat. Allah muliakan mereka dengan membenarkan mereka minta syafaat. Tapi mereka ni mestilah hidup lah. Sebab kalau awak tak hidup, maknanya dah meninggal dunia, macam mana awak nak berdoa pada Allah SWT, ya Allah syafaatkanlah fulan, syafaatlah anak aku, syafaatlah kawan aku, syafaatlah anak murid aku, misalnya. Betul tak? Okay. Jadi kita minta daripada orang yang biasanya hidup, yang boleh minta daripada Allah SWT. Dan macam mana pun orang itu mesti orang yang bagus, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah orang yang syafaat itu nak diberikan kepadanya, al-mashku'u lahu, hendaklah orang ini Allah reda terhadap perkataan dan amalannya. Maknanya Allah SWT reda kepadanya. Dan Allah SWT hanya reda kepada ahlul tauhid, iaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT, yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Selagi dia mentauhidkan Allah SWT, tak mensyirikkan Allah SWT, Allah insyaAllah akan reda pada dia. Walaupun mungkin dia buat dosa. Biasanya orang yang minta syafaat ni orang banyak dosa lah. Tapi asalkan dosanya itu tak sampai kepada dosa syirik, insyaAllah syafaat seperti ini boleh diizinkan oleh Allah SWT. Dan kalau Allah izinkan, maka jadi tak syafaat tersebut? Dapat tak dia syafaat? Jawabnya, dapat. Okay, sebab itu kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya keredaan yang umum lah. Kerana orang-orang beriman semuanya adalah orang-orang bertakwa. Dan ketakwaan itu relatif. Kita ada ketakwaan yang paling tinggi, ketakwaan para malaikat dan nabi-nabi yang tidak buat kesalahan langsung. Dan kita ada yang lebih, yang kurang daripada ketakwaan nabi-nabi dan malaikat. Dan turun ketakwaan itu sampai kepada ketakwaan yang orang-orang yang apa? Yang banyak melakukan maksiat, tetapi dia masih ada ketakwaan sikit, iaitu apa? Dia ada juga buat kebaikan. Sampai kepada bawah lagi, dosa dia terlampau banyak, dia tak ada buat kebaikan, tapi dia masih ada apa? Tauhid. Itulah lah, dah tak ada lagi lepas tu. Yang ini hanya sebiji zarah saja, sebesar biji saja daripada keimanan, tauhid dalam hatinya. Itu pun kebaikan, itu pun ketakwaan. Jadi orang-orang seperti ini masih lagi Allah reda kepadanya. Tapi kalau dah tak ada syirik, dah tak ada tauhid lagi dalam hatinya, habislah. Orang-orang ini, kata Allah SWT dalam ayat yang kita baca tadi, Allah tak akan ampunkannya. Maknanya Allah SWT laknat dia, Allah SWT akan tidak reda padanya. Jadi dua syarat kita kena tahu untuk syafaat yang diterima, iaitu yang pertama, hendaklah syafaat itu diminta oleh apa? Oleh Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, hendaklah orang yang diberikan, yang nak diberikan syafaat itu adalah orang yang daripada golongan ahli tauhid. Oleh kerana itu, dan dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dalam ayat kursi Allah SWT mengatakan, dan siapalah yang dapat memberikan syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Siapa yang boleh beri syafaat di sisi Allah SWT melainkan dengan izinnya? Yang ini semualah. Semua syafaat hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingat dalam Sahih Muslim, kita telah baca hadis-hadis syafaat. Syafaat yang terbesar sekali adalah syafaatul kubra pada hari kiamat kelak, yang hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana apabila dikumpulkan manusia daripada Nabi Adam sampai yang akhir zaman, dalam keadaan sebagaimana mereka mula dilahirkan, mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan telanjang dan tidak berkhatan, tidak mempunyai kasut, mereka berkumpul menunggu apa? Menunggu Allah SWT untuk datang dan memulakan hisab. Dan matahari amat dekat dengan mereka. Baik, dan riwayat-riwayat ini banyaklah tentang keadaan Ahlul Mahsyar. Maka diilhamkan kepada mereka bahawa marilah kita minta kepada Nabi-Nabi untuk minta kepada Allah SWT agar mulakan hisab, agar mengangkat kita daripada kesusahan kita ni. Jadi mereka terfikir nak jumpa Nabi Adam AS kerana dia adalah awalul khalq, ciptaan Allah yang pertama. Tentulah dia mulia di sisi Allah SWT. Dan Allah SWT menciptakan Nabi Adam dengan dua tangannya. Jadi mereka datang jumpa Nabi Adam, minta supaya dia minta kepada Allah SWT untuk memulakan hisab. Nabi Adam kata, aku tak boleh buat, aku dah gitu, aku dah gini, akulah yang keluarkan kamu daripada apa? Daripada syurga. Aku tak layak nak minta Allah SWT. Kau minta kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, pergi minta kepada dia. Minta kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun kata, tak boleh juga, aku dah buat salah juga. Aku dah minta Allah SWT mengampunkan anak lelaki aku yang kafir. Aku telah ditegur oleh Allah SWT. Kalau kita baca surah Nuh AS, kita akan jumpalah ayat tu. Jadi mintalah kepada yang selepas itu, Nabi Ibrahim. Minta kepada Nabi Ibrahim, dia adalah bapa kepada Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim pun kata, tak boleh juga, aku tak mampu nak minta, aku pun ada beberapa kesalahan. Baik. Dan Nabi Ibrahim kata, minta kepada Nabi Musa, sebab dia adalah kalimullah, Allah berkata-kata dengan dia secara langsung. Sampai pada Nabi Musa, Nabi Musa pun kata, Jangan minta pada aku tak mampu nak minta. Dia sebutkan uzur-uzurnya. Antara uzur Nabi Musa AS, dia pernah apa? Dia pernah tumbuk orang sampai mati. Padahal tak sengaja, tak salah pun . Dia nak lakukan, dia sebenarnya nak selamatkan kawan dia. Jadi mintalah kepada Nabi Isa. Dia minta kepada Nabi Isa, yang dilahirkan dengan tanpa bapa. Nabi Isa pun kata, tak, aku tak sanggup. Pergi minta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pergi satu Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun kata, Analah, akulah yang akan memintanya. Memang akulah yang akan meminta. Maka Nabi SAW pun apa? Terus sebut kalimat-kalimat, terus start Isa. Dia baca mantra-mantra apa? Tidak, dia sujud di hadapan Allah SWT dengan sujud yang lama. Dan dalam sujud itu dia memuji dan mengagungkan Allah SWT dalam riwayat dengan pujian-pujian yang tidak pernah diilhamkan kepada baginda sebelum ini di dunia. Dan begitulah dalam riwayat, berapa kali macam itu dia sujud. Dan Allah SWT sekalian itu pun berkata, irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa'tu syafa'. Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, berkata-katalah, kata-katamu akan didengar, dan mintalah syafa'at, niscaya syafa'atmu akan diterima. Washfa'tu syafa'. Maka barulah Allah SWT mulakan, dia minta lah Allah SWT mulakan hisab, dan barulah Allah SWT mulakan hisab. Jadi itu adalah satu perkara yang mutawatir tentang syafaat Nabi SAW, dan ulama mengatakan itulah maqamun mahmud yang kita selalu diminta untuk minta untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang pasti akan berlaku. Kita beriman kepada syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Cuma yang penting di sini, walaupun Nabi SAW telah dijanjikan akan beri syafaat bukan pada umat dia je, kepada semua manusia tu lah, tetap Nabi SAW perlu diberi izin daripada Allah SWT untuk memberi syafaat. Kalau Allah tak kata angkat kepala minta syafaat, dia tak akan dapat minta syafaat. Jadi apa kita boleh dapat daripada hadis di sini? Bahawa kalaulah seseorang itu dah cukup syaratnya, dia tetap hendak mendapat, dia tetap perlu mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita tanyakan kepada orang-orang musyrikin yang sembah kubur, yang sembah wali, yang sembah Bukhariya Jalani, yang Syazili, yang Qadari, apa macam-macam lagi, dengan tujuan untuk mendapat syafaat, apa permasalahannya? Pertama kali kamu minta kepada selain Allah, dah salah, itu syirik. Dan kedua, kamu minta dengan tanpa memerhatikan syarat-syarat syafaat, iaitu kamu sendiri yang sepatutnya syafaat nak diberikan kepada kamu. Kamu ni bukan seorang yang diredai perkataan dan amalannya, sebab kamu ni kafir. Kamu mensyirikkan Allah SWT dalam tauhid ibadat. Macam mana Allah nak berikan syafaat kepada kamu? Dan syafaat ini, minta kepada kubur, minta kepada wali, minta kepada Nabi, ini syafaat yang diizinkan Allah SWT? Tentu sekali tidak. Jadi perbuatan mereka adalah perbuatan yang sia-sia, tak akan dapat syafaat macam itu. Jadi itu kaedah yang kedua. Kaedah pertama kita dah tahu. Kaedah pertama apa dia? Bahawa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul SAW semuanya beriman kepada tauhid rububiyah, tapi mereka tak masuk Islam, mereka tak diterima sebagai orang Islam. Dan kaedah kedua, mereka ini menyembah selain Allah SWT dengan tujuan mendapatkan kurbah dan syafaat. Dan kita dah terangkan apa ni jawapan tentang hal tersebut. Kaedah yang ketiga, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, fi ibadatihim. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah muncul di tengah-tengah orang-orang yang berbeza-beza dalam ibadah-ibadat mereka. Minhum man ya'budul malaikah, sebagian mereka menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin, sebagian mereka menyembah nabi-nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal-ahjar, dan sebagian mereka menyembah patung-patung, menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan sebagian mereka menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, tetapi Nabi SAW tetap memerangi mereka dan Nabi tak membeza-bezakan tentang apa yang mereka sembah. Sama-sama. Dan dalilnya firman Allah SWT, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka sehinggalah tidak ada fitnah lagi, tidak ada kekufuran dan kesyirikan lagi. Itu yang ditafsirkan oleh ulama, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehinggalah agama itu semuanya hanyalah untuk Allah. Maknanya ikhlas kerana Allah, sehinggalah ditauhidkan Allah SWT, baru kamu berhenti perang. Jadi sampai mereka masuk Islam. Adapun dalil tentang mereka menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah SWT, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan antara ayat-ayat kebesaran Allah SWT, al-lailu wan-nahar, adalah malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, dan matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud sembah matahari dan bulan, tapi sujudlah, sembahlah kepada yang menciptakannya. Jika kamu benar-benar hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan ayat ini turun di Mekah. Maka bahawa ada orang-orang kafir yang sembah matahari ataupun bulan ataupun planet tu planet ni. Dan dalil bahawa mereka menyembah malaikat, ada tak orang kafir menyembah malaikat ke semua menyembah patung ni? Siapa kata mereka hanya sembah patung ni, bohong juga. Sebab Quran kata mereka ada sembah malaikat. Malaikat lagi bagus daripada matahari dan bulan. Lagi bagus eh? Lagi malaikat tak buat dosa. Tapi Allah SWT kata wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan rasul-rasul itu tak pernah memerintahkan orang ramai agar menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan yang disembah. Menunjukkan bahawa ada di kalangan orang jahiliyah yang sembah malaikat dan sembah nabi. Dan ada dalil khusus untuk orang-orang yang menyembah nabi pada zaman Nabi SAW, iaitu orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Waktu Allah SWT telah berfirman, wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah apabila Allah SWT berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa anak Maryam, apakah engkau berkata kepada orang ramai, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan yang disembah selain Allah. Bila ni Allah akan cakap ni? Hari kiamat. Allah akan panggil Nabi Isa, kau cakap ke pada orang ramai suruh sembah kau dan mak engkau selain Allah SWT? Menunjukkan bahawa ada orang yang menyembah Nabi Isa dan maknya. Baik, maka jawab Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau, wahai Allah, tak mungkin aku katakan demikian. Yang tidak ada hak untuk aku mengatakannya. In kuntu qultuhu, kalaupun aku telah mengatakannya, aku cakap tidak pun, engkau tentu dah tahu pun. In kuntu qultuhu, faqad 'alimta, sebab engkau mengetahui apa pada diriku, sedangkan aku tak tahu apa pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui tentang yang lain. Okay. Jadi ini dalil bahawa ada yang menyembah nabi-nabi. Dan dalil bahawa ada orang Mekah sembah orang-orang soleh, wali-wali, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabta'una ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Dan orang-orang yang mereka minta itu, yang mereka sembah itu, yang mereka doa kepadanya itu, ya bataruna ila rabbihimul wasilata, mereka sendiri berdoa menyembah Allah Subhanahu wa taala mencari wasilah. Sebagai apa? Sebagai sebab untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka sendiri yang kena sembah. Mereka sendiri sedang sembah Allah SWT. Ayyuhum akrab, yang mana-mana wasilah, yang mana boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Wayarjuna rahmatah, wayarjuna rahmatahu wayakhafuna azabah. Dan mereka sentiasa mengharapkan rahmat Tuhan mereka, dan mereka sentiasa takut terhadap azab Tuhan mereka. Dan tafsirnya secara ringkas yang nak kita maksudkan kat sini adalah orang-orang ni sembah orang-orang soleh, wali-wali. Sedangkan wali-wali itu sendiri sedang sembah Allah SWT, sedang mencari mana-mana ibadah-ibadah yang boleh dekatkan diri mereka pada Allah SWT, dan dalam keadaan mengharapkan dan dalam keadaan takut terhadap azab Allah SWT. Macam mana kamu boleh sembah? Dan ayat ni dalam surah Isra, surah Mekah, menunjukkan bahawa ada orang Mekah sembah orang-orang soleh, wali-wali. Dan dalil bahawa mereka menyembah pohon-pohonan dan batu-batu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dan tidakkah kamu melihat Al-Lata wal-Uzza dan Manata yang ketiga itu maksudnya Lata, Manata dan Uzza ini adalah nama untuk tiga patung berhala yang disembah selain Allah SWT di pada zaman Nabi SAW. Dan Lata ini adalah nama untuk patung ataupun batu yang asalnya adalah kubur kepada seorang yang soleh yang bernama Lat. Sebab dia selalu menolong orang yang buat haji, dia kasih makan, dia buat baik orang soleh. Bila dia mati, mereka pun buat kubur di kuburannya itu patung berhala macam rumah, macam Kaabah, letakkan kelabu, letakkan langsir dan ada gate, ada apa semua dan ada orang jaga dan mereka sembah di sisi kubur tersebut. Berhala, dah jadi berhala, rumah berhala. Jadi mereka sembah batu asalnya. Dan Uzza ini ataupun Lata ini adalah patung yang terdapat di kota Taif. Di kota Taif. Dan Uzza pula adalah satu pohon yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terdapat di Uzza ini di mana? Uzza ini pula dekat sikit di antara Mekah dan Taif. Di antara Mekah dan Taif. Dan Uzza ini adalah satu-satunya berhala yang dihormati dan diagungkan oleh orang Quraisy. Jadi terdapat riwayat bahawa mereka ini apabila sedang berperang dengan orang-orang Islam, jadi Abu Sufyan berbekik, dia kata apa? Kamu semua akan kalah lah. Sebab kita mempunyai Uzza dan la Uzza lakum. Kamu tak ada Uzza, kita ada Uzza. Kita mesti menang. Tunjukkan bahawa apa, mereka punya favorite berhala Uzza. Mereka percaya mesti apa? Mesti menang, mesti tolong mereka. Tapi jawab orang-orang Muslimin, Umar bin Khattab kata apa? Tapi kami ada Allah, huwa maulana wala maula lakum. Dia ada maula kami, penolong kami, dan kamu tak ada maula daripada Allah SWT. Tidak ada pertolongan daripada Allah. Adapun Manata, satu lagi batu yang ada kelambu, ada apa semuanya, dan ini adalah patung yang terdapat di antara Mekah dan Madinah, dan ini adalah patung favorite untuk orang-orang Madinah pula. Aus dan Khazraj bila nak buat haji ataupun umrah, mereka berihram di sana, tak patung. Tapi buat haji ni. Jadi Allah SWT dalam surah An-Najm mengatakan, apakah kamu tidak melihat Al-Lata wal-Uzza dan Manata yang ketiga ni? Nak tunjukkan bahawa inilah patung-patung disembah selain Allah SWT. Apakah mereka ini boleh memberikan mereka manfaat, penyembah-penyembah mereka manfaat ataupun mudarat? Akhirnya apa berlaku dengan Al-Lata wal-Uzza dan Manata? Semuanya dirobohkan dan dipecahkan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahawa mereka tak dapat memberikan apa-apa manfaat kepada penyembah-penyembahnya. Dan juga dalil-dalil lain bahawa mereka ni menyembah pohon adalah hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْرٍ, dan kami baru saja lepas daripada kekufuran, maknanya baru masuk Islam. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ, dan orang-orang musyrikin mempunyai satu pohon sidrah yang mana mereka beriktikaf di sana, yang mereka selalu beribadah dekat pohon tersebut, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Untuk apa? Untuk ambil berkat lah. Jadi bila dah letak kat situ, macam kita asap keris lah. Jadi bila fight nanti apa? InsyaAllah menang. Jadi sebab berkatnya apa? powernya pohon tu, pohon. Orang musyrikin ada pohon macam tu. Yuqalu lahu, yuqalu laha zatu anwar. Dinamakan pohon tersebut zatu anwar. Jadi kita nak pergi Hunain ni, kita nak perang di Hunain. Hunain ni ada orang-orang yang kafir. Jadi kita pun lalu melewati sebuah pohon sidra, pohon sama macam pohon jenis yang orang-orang musyrikin ada. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq. Ya Rasulullah, boleh tak jadikan pohon ni zatu anwaq, tempat kita ambil berkat, gantungkan pedang ke apa semuanya, tabarruk kat sana, sebagaimana orang musyrikin ada ada zatu anwaq. Jadi mereka bila letakkan pedang, kita pun letak pedang, nanti besok kita lawan baru ada balance sikit. Tak ada, kita tak ada pohon, nanti macam nak menang. Ini kejahilan mereka. Kenapa? Mereka baru masuk Islam. Bukan Abu Bakar Umar yang cakap macam ini. Ini kata-kata yang kita boleh kategorikan sebagai kata-kata kekufuran. Baik. Tapi oleh kerana mereka jahil, dimaafkan, dan mereka pun belum buat lagi. Jadi Rasulullah SAW kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Qultum walladhi nafsi biyadi, kamu telah berkata, demi yang memegang jiwaku di tangannya, kama qalat Banu Israila li Musa, sebagaimana Banu Israel telah berkata kepada Nabi Musa AS, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, innakum qaumun taj'alun. Wahai Musa, jadikanlah kami patung untuk kami sembah, sebagaimana orang-orang kat tepi pantai itu ada patung yang mereka sembah. Sebab orang-orang Bani Israel ni pun jahil juga. Mereka ingatkan boleh sembah patung, dekatkan diri mereka kepada Allah SWT, ambil berkat dengan patung-patung tersebut. Maka Nabi SAW, Nabi Musa AS kata, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang jahil. Jadi maknanya meminta pohon untuk ambil berkat dan sebagainya, sama seperti minta patung disembah. Ini menunjukkan bahawa orang musyrikin ada zatu anwat, maknanya mereka ada sembah pohon ataupun tidak ada sembah pohon. Jadi bukan satu jenis syirik yang mereka lakukan, bukan satu jenis kekufuran yang mereka lakukan, ada macam-macam. Tapi adakah Nabi SAW berbeza-bezakan? Siapa kalau sembah patung, kena bunuh. Siapa kalau sembah Nabi, okey. Sembah malaikat, okey lagi. Tak ada. Nabi SAW bunuh semua, perang semua. Itu kaedah yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir sekali, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita ini, yang dia cakap ni dah 400 tahun dahulu lebih kurang, Syekh Muhammad Wahab tahun 1100 Hijrah, 300 tahun yang lalu. Orang-orang musyrikin pada zaman kita ni, pada zaman dia, aghlabu syirkan, lebih keras, lebih dahsyat syirik mereka berbanding dengan syiriknya orang-orang yang dahulu zaman Nabi SAW. Kenapa? Li'anna al-awwalina yushrikuna fi rakha'i wa yukhlisuna fi syidda. Kerana orang-orang dahulu syirik mereka pada waktu-waktu senang, waktu aman. Tetapi mereka waktu-waktu susah dan sempit, darurat, mereka akan ikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Adapun orang-orang musyrikin pada zaman kita, fa inna syirkahum daiman fir rakha'i wasyiddah. Syirik mereka terus-menerus waktu aman, damai, dan waktu susah. Ada dalil tak untuk kaedah ini? Ada. Iaitu firman Allah SWT, bukan satu je lah dalil. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dalam surah Al-Ankabut, Allah SWT menceritakan tentang syiriknya orang-orang musyrikin yang dahulu. Apabila mereka menaiki kapal, mereka meminta kepada Allah SWT, menyembah Allah SWT, mukhlisina, dengan ikhlas dan agama untuk Allah. Apabila kami selamatkan mereka ke daratan, Maksudnya tadi kenapa mereka sembah minta kepada Allah SWT secara ikhlas? Pasal ada ada ribut, ada taufan, ada ombak yang hampir mengaramkan perahu ataupun kapal mereka. Mereka tahu dah tuhan-tuhan lain semua dah tak boleh lah, tak boleh pakai, tak boleh tolong. Mereka tahu yang berkuasa hanya Allah SWT. Jadi tak payah nak apa ni, main apa, main minta. Kata orang tu waste time apa, ambil orang pertengahan ni semua dah tak payah. Terus direct minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal rasa pun dalam keadaan kesempitan. Jadi minta hanya Allah SWT. Mereka terlupakan, mereka lupakan mereka punya syirik-syirik semua. Tapi apabila kami selamatkan, dah selamat kat pantai, dah aman, dah apa semuanya, balik rumah, start balik syirik. Minta balik pada kubur, minta balik pada Nabi, malaikat, patung, batu, pohon dan sebagainya. Siapa punya syirik lagi bagus. Tapi syirik zaman kita, waktu biasa dah lah syirik. Betul tak? Okay, dah keluar daripada rumah, orang pergi masjid, dia pergi kubur. Untuk apa? Untuk ambil berkat lah, untuk minta daripada tuan kubur dan sebagainya. Waktu biasa ni, tak ada apa-apa. Bila waktu susah, lagi-lagilah mereka panggil selain Allah SWT. Wahai Hussein, wahai Ali, wahai Fatimah dan macam-macam lagi. Semua nama imam-imam dia semua keluar. Kalau orang Syiah, kalau orang Sufi pun sama juga. Syadili ke Rifai ke apa, nama semua keluar. Sidi Badawi. Tak saya pergilah negeri Mesir. Ataupun tempat-tempat yang syirik masih banyak lagi. Waktu senang pun mereka buat, waktu susah pun mereka buat. Pada waktu susah, sembah Allah SWT saja. Dan zaman kita sama juga. Baik. Waktu kita solat, waktu kita ibadat, sebagainlah, sebagian orang-orang ni yang jahil ini, ada gambar syirnya kat depan, ada itu, ada ini dan macam-macam lagi. Jadi ini kaedah yang keempat tentang tauhid dan syirik, dan itulah kaedah yang terakhir. Apa yang kita boleh pelajari daripada kaedah-kaedah ini? Jadi yang menyelamatkan tauhid yang sebenar, yang paling kita harus waspada, adalah tauhid rububiyah ke tauhid ibadat? Tauhid ibadat. Dan bahawa syirik itu bukan hanya menyembah selain Allah, menyembah patung, kerana mengiktikadkan bahawa patung itu boleh selamatkan orang yang menyembahnya ataupun menolak mudarat daripada orang yang menyembah. Ya. Dan yang ketiga, bahawa syirik itu ataupun yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya kepada orang yang sembah patung saja, tetapi ia berlaku juga kepada orang yang sembah malaikat, yang sembah nabi-nabi, yang sembah orang-orang soleh. Nabi SAW tak beza-bezakan syirik, semua syirik. Dan yang keempat, bagaimana orang-orang sekarang, bagaimana orang sekarang boleh mengatakan kami lebih bagus daripada Abu Lahab dan Abu Jahal? Sebab kami masih sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kami masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa, berbanding dengan apa, Abu Lahab dan Abu Jahal, yang hanya syirikkan Allah SWT bila dah sempit saja. Yang hanya syirikkan Allah SWT bila dalam keadaan senang. Jadi tujuan Syekh Muhammad bin Wahab membawa kaedah-kaedah yang ringkas ini dengan dalil-dalil, ya, supaya seorang Muslim itu mempunyai manhaj. Bila dia berdepan dengan orang-orang yang menyembah kubur ke ataupun yang mensyirikkan Allah SWT dengan lain-lain cara pun, mereka akan jawab, kami ini bukan orang musyrikin, kami sebut la ilaha illallah. Betul tak? Mana boleh kita disamakan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Apa jawab kita? Betul, orang Abu Lahab, Abu Jahal ni tak kata la ilaha illallah, tetapi mereka lebih bagus daripada awak. Sebab kamu sebut la ilaha illallah, kamu tak faham la ilaha illallah. Kamu punya faham la ilaha illallah apa dia? Tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mentadbirkan selain Allah SWT. Itu yang kamu faham. Tauhid itu samalah dengan tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi apakah sebut la ilaha illallah macam ni, yang percaya dengan la ilaha illallah macam gini, memasukkan awak dalam agama Islam? Jangan ya? Tidak. Itu faedah daripada kaedah yang pertama. Itu belum kita cerita sebahagian orang yang zaman kita ni yang percaya bahawa ada wali lebih teror daripada Allah SWT. Panggil aja lebih datang, boleh selamat kan? Pernah dengar tak? Tak pernah. Seperti sebahagian yang mengetikadkan sifat-sifat yang hebat kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Baca marhaban, Nabi datang. Sebabnya Nabi boleh dengar apa yang jauh. Ada kata datang rohnya, ada kata datang dengan badan, kita tak boleh nampak. Ada kata Nabi SAW datang plus Khidir sekali. Wah, mana orang dah dapat ni? Zaman Muhammad bin Wahab, mereka buat marhaban. Dalam majlis tu nanti mereka diri kan, yang marhaban kan orang diri. Orang sampai letakkan, reservekan ada dua tempat, tak salah saya. Dua ke tiga tempat kosong. Konon untuk siapa datang, makan pakai minyak wangi apa semuanya tu kan. Konon untuk Nabi SAW duduk dengan Khidir tu. Sampai macam gitu sekarang. Kita buat buka buku bazan, ada macam itu. Itu etikat dan sifat rububiyah kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa dia boleh mendengar macam Allah SWT boleh dengar. Nabi SAW tahu sebagaimana Allah SWT mengetahui ilmu dia, boleh sampai ilmu qalami wallawfi wal qalami, sebagaimana dalam diorang punya kasidah-kasidah dan sebagainya. Ini kita belum cakap pasal orang-orang macam inilah. Ini kita cuma cakap orang yang menyembah selain Allah SWT tapi masih mengiktikadkan hanya Allah SWT yang menciptakan, yang ini rububiyah hanya pada Allah SWT. Baik, untuk dalil yang kedua ataupun kaedah yang kedua, semua orang yang sekarang kita dapati sembah wali ataupun bernazar, berkorban untuk wali dan sebagainya di kuburan, kenapa mereka buat demikian? Kalau kita tanya mereka, kerana nak dapatkan kurban supaya dekatkan diri mereka pada Allah SWT, supaya dapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga. Jadi kita dah tahu macam mana nak jawab sikit lebih kurang lah. Syafaat tu ada dua macam. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dengan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Satulah kita terkeluar sikit. Sekarang orang-orang nak dapatkan pendekatan diri mereka dengan Allah SWT melalui cinta pada Muhammad Rasulullah SAW. Bagus tak tu? Bagus lah, tak salah. Cinta pada Rasulullah SAW membuatkan Allah cinta kepada kita, kerana kita cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah SWT. Logik tak tu? Itu bagus, tak salah. Dan antara yang membuat, yang menghangatkan cinta antara dua pihak tu adalah dengan kita bertukar-tukar hadiah. Betul tak tu? Betul ke tak? Betul lah, sebab Nabi SAW kata apa? Tahadu tahabu. Tukar-tukarlah hadiah, nescaya kamu akan apa? Makin bertambah cinta satu dan lain. Jadi kita nak Rasul SAW cinta pada kita, kita hadiahkan sesuatu pada Rasul SAW. Hadiahkan Fatihah ke, hadiahkan bacaan puji-pujian kepadanya ke, jadi Nabi SAW sayang pada kita. Buatkan apa ni, hari peringatannya ke, supaya Nabi SAW suka pada kita. Jadi bila Nabi SAW suka pada kita, Allah suka pada kita. Baguslah tu. Hadiahkan pahala untuk Rasul SAW, sedekahkan lah Fatihah, sedekahkan zikir, sediakan tahlil pada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW dah boleh, lagi lain-lain semua boleh lah. Apa jawab kita? Tujuan dia baik ke tak baik tu? Tapi dia pakai apa tu? Pakai akal. Dia tak nak tengok sunnah, dia tak nak tengok ajaran Nabi SAW. Ada Nabi ajar macam ni? apa yang Nabi SAW ajar kita tentang macam mana nak dapat cinta Rasul SAW, cinta Allah SWT. Ayat yang masyhur, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Katakanlah kalau kamu benar-benar cinta pada Allah SWT, maka ikutlah aku. Ikut sunnah Nabi SAW yang diperintahkan kita buat, yang dilarang kita tinggal. Insya Allah akan cinta pada kita. Dan kedua, ketahuilah dengan kita mengikut Rasul SAW, mentaati Rasul SAW, Nabi SAW dapat pahala. Kita tengah sedekahkan pahala pada Nabi SAW. Betul ke tak betul? Betul. Kita kalau taat pada sunnah, maknanya kita tengah sedekahkan pahala pada Nabi SAW. Macam mana eh? Apa dalil? Dalilnya Nabi SAW telah berkata dalam sebuah hadis yang sahih, yang masyhur, man dalla ala khairin falahu falahu ajru fa'ilihi la yanqusu minhu ila yaumil qiyamah. Kama qala Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan dapat, dia akan dapat pahala, pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan apa yang ditunjukkan itu sampai hari kiamat. Tidak ada pengurangan sedikit pun daripada pahala-pahala mereka. Kamu, semua yang kita lakukan sekarang ni daripada kebaikan, semua datang daripada siapa? Ustaz yang ajar. Yalah, memang ustaz ajar. Ustaz ajar, dia dapat daripada mana? Ustaz dia, ustaz sampai pada apa? Pada Rasul SAW. Jadi semua kebaikan datang daripada Rasul SAW. Jadi Nabi SAW dah dapat pahala tabligh, kita dapat pahala dakwah. Tetapi kita yang amalkan ni sampai hari kiamat ni, pahala kita, kita dapatlah. Dan Nabi SAW pun dapat pahala yang kita buat, tak akan kurang sampai hari kiamat. Kelebihan berdakwah, kelebihan amal ma'ruf. Begitu juga sebaliknya, siapa tunjukkan kepada kejahatan, dia pun dapat dosanya sampai hari kiamat. Jadi kalau kita nak dapat, nak hadiahkan pahala pada Nabi SAW, agak-agak macam mana? Al-Fatihah. Macam itu eh? Ataupun kita konsisten bertaat, taat kepada sunnah Nabi SAW. Yang Nabi tak suruh, Nabi larang jangan buat. Nabi larang buat bid'ah, jangan buat. Bila kita tak buat, Nabi juga dapat pahala. Baik. Kalaulah kita faham hal-hal ini, masya-Allah, mudah eh. Jadi itu kita dah sampai kepada kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, bahawa ibadat ataupun ibadat orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW semuanya sah, semua berbeza-beza, tapi tidak dibeza-bezakan oleh Rasul SAW. Semuanya dikategorikan sebagai kufur dan kesyirikan, dan halal darah mereka. Jadi Nabi SAW perang mereka. Dan kita terangkan dalil-dalil untuk setiap ibadah secara detail. Dan yang keempat, tentang apa? Tentang bagaimananya orang-orang musyrikin pada zaman kita yang menyeru selain Allah SWT sentiasa dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang susah. Dan dia boleh katakan dia lebih baik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Tentu sekali tidak. Jadi dengan itu kita telah sampai kepada penghujung kita nak kata apa ni, syarahan ke ceramah ke, masih juga majlis ilmu juga, tapi secara khususlah dalam bidang ataupun dalam ilmu tauhid. Dan insyaAllah dalam beberapa minggu lagi pun kita akan bacakan dan kita syarahkan beberapa karangan-karangan yang ringkas daripada Syekh Muhammad bin Wahab, supaya kita dapat satu apa ni, kefahaman tentang apa ni, tentang manhaj, tentang akidah dan tauhid, yang mana dengan itu kita fahamlah. Bila kita belajar Quran, nanti tafsir, kita belajar hadis dan sebagainya, dakwah nabi-nabi yang paling utama adalah yang ini juga. Jadi jangan sampai kita terlalu apa ni, leka dengan pembahasan ulama, khilaf dan sebagainya, sehinggakan kita terlupa tentang dakwah yang lebih penting lagi, iaitu tentang tauhid dan apa yang berlawan dengannya, iaitu syirik. Ada apa-apa soalan? utamanya dalam kebanyakan sini. Tapi soalan saya adalah mengapa berlaku pada zaman sekarang orang-orang mengatakan kita ma'ruf wahabi dan kita menegakkan dakwah tauhid. Itu soalan dia adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab berdakwah kepada tauhid dan memerangi syirik, tapi dia dipanggil wahabi. Itu kita tak nak jawab lah, tak perlu pun kita jawab sebenarnya, sebab dia akan membuang masa kita saja. Kita pun tak mengatakan kita wahabi, kita pun tak kata siapa-siapa wahabi dan sebagainya. Siapa nak panggil, itu dia punya pasal. Yang penting konten, isi. Jadi kalau kita nak jawab pun, kalau kita nak jawab, kita katakan, kamu bacalah karangan-karangan Syekh Muhammad Abdul Wahab ataupun orang-orang wahabi yang kamu katakan wahabi. Lepas tu kita bincang lagi sekali. Sebab kalau kita tak kenal, kita tak cinta. Itu saja kita katakan. Jadi macam sekarang, kita dah dengar tadi daripada mula sampai habis satu kitab tu sebenarnya. Sebagian ulama syarahkan kitab ni berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Kita dapatkan dalam masa satu masa saja, satu ceramah saja. Apa yang kita dapat kat dalamnya? Kaedah dia keluarkan, lepas tu dia keluarkan dalil daripada Quran. Ada lagi dalil lagi lebih kuat daripada Quran? Tak ada. Dan dalil yang direct, yang jelas. Jadi ada kesalahan kat situ. Kalau ada, buktikan, bawa kan, kita boleh bincang. Kita tak katakan dia tu maksum, suci, sunyi, tidak sunyi daripada kesalahan. Tapi kalau ada, kita bincang. Tak ada sebabnya kita nak kutuk-kutuk ulama ke siapa-siapa ataupun kumpulan mana-mana. Yang penting yang baik kita ambil. Dan sebagaimana yang kita lihat tadi, yang datang semuanya ilmu yang bersinar-sinar, yang banyak dilupakan orang sekarang. Yang kita tak dengar di masjid-masjid di tempat kita pada zaman ini, dah bertahun-tahun kita tak dengar cerita ni semua. Seolah-olah benda ni tak penting. Seolah-olah buka bau maudhu' ni dia wahabi. Padahal inilah yang dapat menyejukkan hati, yang mendekatkan diri, mengkhusyukkan hati-hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang besar terhadapnya, yang kepadanya, iaitu telah memberikan dia hidayat apa? Iman dan tauhid. Kita selamat. Tapi tahu tak, di antara kita masih ramai lagi yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dan masih berhujah dengan hujah-hujah tadi. Kami sebut la ilaha illallah, kami sembahyang, kami puasa. Betul tak? Tapi apa makna la ilaha illallah? Sama mereka punya la ilaha illallah dengan Abu Jahal dan sebagainya. Mereka juga kata kami sembah ataupun kami buat bid'ah, ini semuanya hanya mendekatkan diri kita kepada Allah SWT atau mengul syafaat. Sama juga. Dan kami bukan sembah patung, sembah batu. Kami sembah orang soleh ni, banyak karamah, orang bagus-bagus ni, yang confirm boleh dapat syafaatnya seperti Nabi Muhammad SAW. Itu pun telah kita bawa dalam kaedah yang ke-3. Dan yang terakhir sekali adalah mereka melakukan syirik ini terus-menerus, berbeza dengan dahulu. Kalau mereka tahu, kalau dahulu telah diperangi oleh Rasulullah SAW, apalagi sekarang kalau Nabi SAW masih ada. Jadi insyaAllah kita, kalau sempat, kita akan sambung pembahasan ini dengan kitab Kashfu Syubhat. Kita ambil pendek-pendek ya, dalam masa berkala lah. Allahu a'lam. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum.